yang selalu terjadi antara aku dengan dirimu. Kau selalu merasa yang benar. Ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hatimu terbuat dari batu? Tak pernah kau hiraukan perdebatan ini. Takkan pernah usai bila kita tak saling mengalah. Mungkin harusnya kita tak bersama. Kau selalu yang benar. Ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hatimu terbuat dari batu? Tak pernah kau hiraukan debatan.